Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Thor, Enando Color, Eva Salikara. Okay, let's go. Go, 3, 2, 1. Ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo di cabang baking lagu suka-suka. Kalau sekarang kau panas-panas, kurang baku goyang sampai puas. Yeah, gori kelele dan santai suar menelele. Kang goreng kalau gue kekenan tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, kurang di sini suka-suka. Potong bebe angsa, masak di kuali. Mama dapat mangsa, biar masih kecil. Ini pun bubang, jangan tak. Mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua.